tertanam, telah tertanam rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalung sunyi di buai mimpi. Masa remaja tengahlah sudah jauh dari akan merabu. Di atas jalanan penuh duri, ku gapai-gapai kasihanmu. Engkau kini semakin engkau kini semakin jauh.